masa hari ini dan apa yang jadi kewajiban orang tersebut. Maka jawaban dan fatwa pemahaman tersebut ini Allah Ta'ala katakan, jika seseorang menyerahkan barang dagangannya, menyerahkan pada orang lain untuk menjual satu barang, madu, makanan atau yang lain, dan berkata kepadanya, jualah dengan harga sekian, dan apa yang bisa lebih dari itu, maka itu hakmu. Pada bahasa, maka hukumnya ini boleh dengan taat. Bahasanya penjual yang wakalahu menyerahkan barang, wakalahu menyerahkan barang tadi telah mengetahui harga pasar. Karena setelah terkadang dia punya barang dagangan dan dia telah menanginha, telah bosan dengan barangnya, kok gak laku-laku, capek serta idominha, dan dia capek untuk menawarkan barangnya kemana-mana. Akhirnya dia serahkan barangnya tersebut syakran pada seseorang di BIH supaya menjualnya. Faidah pa'la lahu, jika dia berkata kepada orang yang dia suruh, ambillah barang dagangan ini, biha, jualan menggunakan 100 real. Kalau bisa lebih dari itu, maka kelebihannya adalah. Wa arfa al-wakil, dan orang yang disuruh mengetahui bagi orang yang menyuruh tidak punya ilmu tentang harga pasaran. Fa'ali, maka kewajiban wakil untuk menjelaskan kepada orang yang mewakilkan. Ya bulan, barang ini di pasaran harganya sama dengan 200 real. Nanti kalau kamu bilang, saya cuma minta 100, lebih dari itu hakmu, apa pemerintah saya ngambil 100 real. Maka jika pemilik barang mengatakan iya, wa iya pun amu kadarnya, meskipun realitanya semacam itu tidak apa-apa. Jualan dengan 100 itu untukku, sedangkan lebih dari itu adalah hakmu. Maka pada saat itu orang yang diserai bisa menjual barang tadi dengan harga yang sama dengan harga pasaran. Walau pada saat meskipun harganya ternyata 300 atau 400 rupiah, dan dia kembalikan kepada pemilik barang almi atas 100 rial yang telah dia pasarkan linafili untuk dirinya. Berkaitan dengan konsinyasi titip barang ke toko, maka jika seorang itu titip barang ke toko, maka ada beberapa model. Model yang pertama, harga jual si toko telah ditentukan pemilik barang. Ini harga jualnya 10.000, dan untuk anda 30% dari penjualan. 30% dari penjualan adalah milik anda. Maka hal-hal semacam ini boleh. Kata Pak Muhammad Arifin berdiri di Indonesia. harganya 10.000. Terserah kamu mau jual berapa. Harganya 10.000. Terserah kamu mau jual berapa. Ini dalam penjelasan Syekh Muhammad Arifin Badri di Milik Pengusaha Muslim, katakan ini transaksi semacam ini hukumnya boleh dengan status transaksinya adalah transaksi jualah. Jualah itu bagaimana kemarin telah kita bahas, mirip sayembara. Siapa yang bisa menangkapkan sapi saya, maka untungnya ya. Namun kalau saya sendiri kaitan dengan penjelasan Syekh Muhammad Arifin Badri tentang hal ini, saya sendiri kurang mantap sebenarnya. Kenapa? Karena pentingnya si bentuk tersebut berbeda dengan juala. Kalau juala itu upahnya jelas. Siapa yang bisa menangkapkan sapi saya yang kabur, maka untuknya upah sekian. Maka dalam jualan itu yang tidak jelas adalah ketidakjelasan kerja, jam kerja, waktu kerja, lama kerja, kecapean kerja, jam kerjanya tidak jelas. Jadi sebentar atau jadi lama, sebentar ternyata dapat banyak ataupun lama ternyata sangat lama dan ternyata yang didapat tidak sebanding. Berbeda dengan konsumsi jenis kedua tadi, siapa yang bisa jualkan barang saya, maksudnya kalau jualan kan, siapa yang bisa jualkan barang saya ini, maka untungnya upah sekian. Jualan jadi bentuk usaha ini, ya ini barang saya dari saya sekian, terus terserah kamu jual berapa. Soalnya saya 50 ribu, ya itu menurut penilaian saya berbeda dengan transaksi jualan. Dan kita lihat di sini ternyata kita jumpai penjelasan Syekh Muhammad Yusuf Uthaimin tentang konsinyasi jenis kedua tadi. Orang titip barang dari saya sekian, terserah kamu mau jual berapa. Maka Syekh Uthaimin tidak membolehkannya secara mutlak. Ingat, ya, Syekh Muhammad Yusuf Uthaimin tidak membolehkannya secara mutlak. Dengan penjelasan Syekh Muhammad Arifin Badri, dia memberikannya secara mutlak. Kalau sini-sini tidak memberikannya secara mutlak, namun merinci. Katakan dilihat pemilik barang itu sudah tahu harga pasaran atau tidak. Kalau dia tahu harga pasaran, biasanya barangnya itu ya mentok-mentok memang 15.000. Dia mengatakan ini dari saya 10.000, terserah Anda mau jual berapa. Dia tahu harga pasarannya 15.000. berapa besaran harga pasaran? Tidak tahu. Berarti pasaran harganya berapa? Kata-kata beliau, si orang yang menjualkan, cerita dulu. Tapi ini di pasaran bisa, saya bisa jual sampai harga 30.000 loh. Gimana? Kata dia mengatakan ini dari saya 10.000, kata kamu mau jual berapa? Tandanya orang yang dititipin mengatakan ini bisa saya jual sampai 30.000. Gimana? Ya, saya dapat 20.000, kamu cuma dapat 10.000. Mau enggak? Oh ya, enggak masalah. Memang Anda pinter cari pembeli sampai situ. Nah, ini kalau sudah ngomong baru boleh. Jika orangnya dinilai tidak mutu harga, maka dijanjian dari termutemin untuk pastinya segera jenis kedua tadi. Kemudian masalah yang terakhir untuk bait 64, hasolah hadisun, terjadilah kecelakaan lalu lintas di antara dua mobil. Lalu Qadiman atau Qadaman mengajukan perusahaan asuransi kepada orang yang mengalami kecelakaan dua pilihan. Yang pertama, perusahaan asuransi memperbaiki mobilnya. Yang kedua, perusahaan asuransi memberikan kepadanya mablagon sejumlah uang. Maka orang yang ikut asuransi dan terkena kecelakaan memilih untuk mengambil sejumlah uang. Hikman dan perlu diketahui bahasanya perbaikan mobil itu biayanya kurang dari 14 sejumlah uang yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi. Dikasih 50 juta misalnya, habis dia servis 30 juta. Sama daya al bima belak al mutasarrif. Maka apakah yang harus dilakukan oleh orang tadi dengan sejumlah uang sisanya 20 juta itu bagaimana? Apakah boleh yusarifu dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya? Apakah hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum? Maka jawabannya, kami tidak membolehkan asuransi untuk mobil dan asuransi untuk amlak untuk berbagai barang kepemilikan dan semacam itu. Bahkan kami berkeyakinan bahasanya asuransi adalah termasuk judi yang haram, karena asuransi adalah transaksi yang menyebabkan dua orang yang mengadakan transaksi di antara dua pilihan untung atau kabuntung. Inilah hakikat judi. Akan tetapi jika sejumlah uang tadi waqa'a terjadi bukan dari perusahaan asuransi, misalnya berdamai al-muhtadi, orang yang melampaui batas yang nabrak dengan muhtadak alaih, dengan yang ditabrak. Jadi kecelakaan ada pihak yang menabrak dan ada pihak yang ditabrak, kemudian keduanya pilih damai. Damai ala iwajin dengan kompensasi uang tertentu yang harus diberikan oleh penabrak kepada yang ditabrak. Li islahi sayyarah masalah, dan kompensasi tersebut diberikan untuk memperbaiki mobil misalnya. Ternyata mobil telah selesai diperbaiki, telah bagus, tapi apalah kurang dari kompensasi damai ya, orang yang nabrak mengatakan, ambillah uang ini asli bis saya kata. Perbaikilah mobilmu dengan menggunakan uang ini. Fa'inau ya lezamumu, maka pemilik mobil punya kewajiban jika ternyata uang tersebut lebih. Kita jaga maaf tahu jika berlebih uang yang diberikan oleh si penabrak alam ma'aslah bisayarah daripada biaya servis mobil, maka yang punya mobil punya kewajiban mengembalikan sisa. Namun jika uang tersebut diberikan dalam rangka musholah, dalam rangka damai, itu inaha dan nabi hasolat karena fi'udhubani, karena pihak penabrak merasa bahasanya peristiwa ini terjadi karena kecerobohannya, maka tidak ada kewajiban bagi pemilik mobil yang ditabrak yang mengambil duit tadi, jika tidak ada kewajiban untuk memulang. Semisal dengan kasus ini adalah perkataan para ulama masa silam tentang masalah hibah dan pemberian. Seandainya ada seseorang memberikan harta kepada orang lain, andai A memberikan uang pada si B, liyahujabihi, supaya uang tersebut digunakan untuk biaya berhaji, pada ada ternyata sisa. Ya, ternyata sisa. Maka apakah wajib dipulangkan? Yang melihat akadnya, melihat omongannya. Jika si pemilik uang berkata, ambillah uang ini, hajja bihi, berhajilah dengan memakai uang ini. Fadziyata, maka sisa uang yang ada adalah milik orang yang berhaji. Namun jika kalimatnya adalah, ambillah uang ini, gunakanlah untuk berhaji, berhajilah dengan sebagian darinya, maka sisa itu dikembalikan kepada al-mahjud anhu, orang yang dihajikan. Jadi ini kasus badal. Ada orang yang punya kewajiban haji, kaya namun tua, tidak bisa berangkat. Maka dia nyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya. Jika persetujuan awalnya adalah ini duitnya, silakan anda berhaji, maka sisa menjadi milik orang yang berhaji. Namun ini duitnya, berhajilah dengan menggunakan sebagian darinya, maka sisanya dikembalikan kepada orang yang dihajikan. Kalinya kembali kepada masalah servis, maka dilihat, maka dirinci, yaitu dalam rangka uang tersebut adalah uang damai, maka statusnya uangnya, jadi uang ini uang damai ataukah uang perbaikan mobil. Jika uang itu adalah uang damai, maka itu milik orang yang ditabrak. Tapi jika transaksinya ini uang servis kendaraanmu, kok sisa pulang? Ini uang damai untuk kasus kita, sisa boleh dipakai. Ya, kemudian kita masuk pada kaidah 65. Kullu man ata wa bihajjat fi syar'i al-hirdi fa bil urfi uhdud, dan segala sesuatu yang ada namun tidak ditentukan dengan syariat, kal hirdi semacam terjaga garam, keterjagaan garam. Tapi ulfi udud, maka tentukanlah dengan menggunakan tradisi. Sepatutnya menurut Allah. Wa 'alal lahu dan menjadi kewajiban al-mauludi lahu pemilik anak, yaitu suami, rizquhunna memberikan rizki, yaitu makanan, makan dan sayur, nasi sayur dan lauk, hunna untuk istrinya, bagi suatu hunna dan memberikan pakaian bil ma'ruf dengan kadar sepatutnya. Maka berapa besaran nafkah yang wajib diberikan? Allah katakan kalau ukurannya adalah uf, semacam ini sudah pantas dikatakan menurut tradisi masyarakat suami yang ngasih uang belanja sekian untuk satu bulan ini telah menafkahinya dengan cukup, ya, maka berarti telah dinafkahinya dengan cukup. Wasiruna bil ma'ruf dan pegawailah mereka dengan bil ma'ruf dengan baik, dengan kadar yang baik, bagaimana baik yang telah dikenal di masyarakat. Pada wabihun misalnya pada asalnya dalam syariat suami tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu istri dia mau pergi kemana. Asal dalam syariat tidak ada kewajiban, ya, pergi tinggal pergi. Namun makruf di tempat kita suami yang baik di tempat kita adalah menurut tradisi masyarakat kita, suami yang baik itu ngomong, ya, terutama di Jogja atau di Jawa, kalau mungkin di Sumatera biasa saja, seperti Kampung itu enggak tahu ya kalau gimana itu biasa. Ya, kalau di masyarakat Jawa ini suami yang baik itu istri tahu suaminya pergi kemana. Kita makanya menjadi sebuah kewajiban. Karena mengamalkan ayat wa asruna bil ma'ruf, maka suami punya kewajiban untuk memberitahu, bukan minta izin ya. Minta izin itu bukan izinkan sambil pergi. Memberitahu. Mau dicinta mau tidak cinta. Memberitahu istrinya dia mau. Fadwa di rumah ini jelas bahasa perkara ini uhilah pertikaian. Jika pembeli yang mempertikaian, ya, maka itu hak pembeli. Contoh yang lain adalah penjelasan detail untuk masalah warisan. Maka syariat telah menjelaskan bahwasanya istri hanya sekian, ibu hanya sekian, bapak hanya sekian. Maka hal ini semua telah ditentukan oleh syariat. Maka wajib mengacu pada ketentuan. Maka tempat terjaga untuk menyimpan emas dan perak itu beda dengan tempat terjaga untuk menyimpan binatang ternak. Maka emas dan perak dijaga di sonadik dalam kotak yang dikunci, dan kotak ini waro'at abwab ada di balik pintu, pintu lemari dan sebagainya. Sedangkan kambing dijaga jika disimpan bil habair di kandang, yang boleh jadi kandang itu ada di depan rumah atau di belakang rumah. Maka al-qur membedakan antara tempat penyimpanan emas dan perak dengan tempat penyimpanan kambing. Oleh karena itu, jika ada seseorang memberikan kepadamu perak sebagai titipan, lalu anda pergi ke kandang kambing anda, lalu anda lemparkan emas perak tadi di tempatnya kambing, lalu datanglah pencuri-mencuri perak, maka anda punya kewajiban untuk mengganti barang titipan. Karena sebutnya bang, ceroboh, tafrit. Ya, nah ada lain kebihirin, karena anda letakkan perak tadi tidak dalam tempat terjaganya perak. Namun seandainya anda letakkan perak titipan tadi di kotak, lalu anda kunci, kemudian datang mencuri, merusak kotak, lalu mengambilnya, maka orang yang dititipi tidak punya kewajiban, karena dia telah melakukan, tidak punya kewajiban ganti rugi. Pala bermakna alaika, maka anda tidak punya kewajiban ganti rugi. Kenapa? Karena anda tidak melakukan kecerobohan. Ya anhad hirzun, karena itu sudah terjaga fil adah menurut hukum adah. Demikian juga apa yang disebut dengan safar. Maka pengertian safar itu mutlak, tidak ada ketentuannya dalam Quran dan Sunnah. Lam yuhadbir, tidak ditentukan perjalanan berapa hari atau perjalanan berapa kilo. Allah cuma mengatakan idza darabtum fi, darabtum fi artinya bepergian. Jika kalian bepergian di muka bumi, maka kalian tidaklah dosa untuk mengkosong sholat. Maka Allah mengatakan abdarbu, bepergian, darabtum fi secara mutlak dan tidak memberikan ketentuan itu perjalanan berapa hari atau berapa jauh. Bayar fihi, maka yang jadi rujukan adalah, jadi acuan adalah oh. Ada perkataan yang datang dari sebagian salaf, bahasanya dari tempat demikian dan demikian itu sudah tempat yang membolehkan kosor, sehingga bisa dimaknai bahasanya jarak yang kurang dari itu bukan lagi safar yang membolehkan kosor. Maka itu cuma sekedar contoh untuk pengertian safar di tradisi masyarakat mereka. Oleh karena itu Nabi sendiri tidaklah menentukan jangka waktu tertentu, tidak pelajaran tertentu untuk bisa disebut safar yang membolehkan kosor. Bahkan Anas bin Malik pernah mengatakan Nabi SAW ketika suatu meninggalkan Madinah 3 mil dari Madinah, beliau sudah sholat 2 rakaat alias kosor, diajar oleh muslim. Sehingga kesimpulannya, apa kemudian kita berandingan siapa pekan, rasanya safar 3 mil itu sudah boleh kosor. Sekarang gak boleh, sempat kita gak boleh 3 mil yang paling banter 6 kilo, 3 mil paling banter itu sudah sisa sudah lebih paling banter 6 kilo dari kampung, dari daerahnya. Orang tinggal di kota Jogja keluar menuju Bantul 6 kilo dari batas kota Jogja enggak kosong, enggak boleh. Belum safar, kalau kita di tempat kita belum safar. Sehingga intinya kembali kepada yang di tadika yang jadi acuan adalah qur. Maka perjalanan apapun yang dinamai oleh masyarakat sebagai safar, maka itulah safar. Dan yang tidak dinilai safar dalam tradisi masyarakat, maka bukan safar. Demikian juga al-iqamah, sehingga di tengah-tengah safar di satu negeri atau di satu baladin bariyin, suatu tempat di daratan, syariat tidaklah menentukan hari tertentu atau bulan, berapa bulan tertentu atau tahun tertentu. Oleh karena itu Nabi SAW keadaannya mukhtalifah beda-beda, dan di jangka waktu tersebut dia mengqasar salat. Dia pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari mengqasar salat. Tinggal di Mekah selama 19 hari mengqasar salat itu ketika penaklukan kota Mekah. Dan tinggal di Mekah di safar beliau yang terakhir yang beliau lakukan yaitu pada Hajjatul Wada selama 10 hari. Bagaimana dalam Sahih Bukhari ketika Anas bin Malik ditanya berapa lama Nabi tinggal di Mekah, li'annahu karena Nabi itu tinggal di Mekah atau berada di Mekah, tiba di Mekah pada hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah. Itu Hajjatul Wada beliau hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah. Sedangkan safar beliau dari Mekah menuju Madinah, berangkat dari Mekah jelas subuh tanggal 14 subuh tanggal pagi hari tanggal 14 Dzulqa'dah sampai di Mekah 20 hari perjalanan Madinah Mekah. Fahadhi asratu ayamin yaqsur fiha salata, maka selama 10 hari di Mekah Nabi mengqasar salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan siapa yang tinggal sekian hari, singgah sekian hari maka wajib qasar, dan siapa yang kurang dari segitu maka tidak boleh qasar. Padahal tadi kemakali menunjukkan bahasanya selama seseorang itu lam ya'ud ila baladihi, belum kembali ke kampung ke tempat dia berdomisili, maka dia musafir. Demikian juga tentang masalah pengertian sepatu. Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua sepatunya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan untuk sepatu yang boleh diusap syarat-syarat tertentu. Cuma dijelaskan kalau Nabi memakai sepatu dalam keadaan suci, dan Nabi mengusapnya dalam jangka waktu tertentu, 3 hari per semalamnya bagi musafir dan semalam untuk bukan musafir. Jika demikian maka kami katakan boleh mengusap segala sesuatu yang disebut sepatu menurut urf, menurut tradisi masyarakat. Inilah pendapat yang paling kuat tentang definisi sepatu yang boleh diusap. Wa anna sunnah, kita tidak boleh menetapkan syarat-syarat tentang bolehnya mengusap sepatu yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Makanya kita jika kita tetapkan syarat-syarat maka kita menyempitkan ruang lingkup pengusapan sepatu yang Allah syariatkan, dan tidak boleh bagi siapapun untuk menyempitkan sesuatu yang Allah lapangkan. Jadi antara contoh yang perkara yang dikembalikan pada urf adalah kadar nafkah. Allah berfirman wal yunfiq du sa'atin min sa'ati, suami yang kaya hendaklah memberikan nafkah sebanding dengan kekayaannya. Wa man qudira 'alaihi rizqu, dan siapa yang rezekinya disempitkan, wal yunfiq, maka hendaklah dia memberikan nafkah pada anak dan istrinya, mimma atahullah, sesuai dengan besaran harta yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketentuan detail untuk nafkah. Maka yang jadi yarji, yang jadi tolak ukur patokan dalam hal ini adalah cuma Allah katakan orang kaya yang pantasnya orang kaya, orang miskin, suami miskin, ya semampunya orang miskin. Nah berapa itu sepantasnya orang kaya? Mantasnya orang kaya kembali pada urf. Fama ta'arafa 'alinnas, maka apa yang menjadi urf manusia tentang sepantasnya nafkah dari orang kaya, maka itulah yang menjadi kewajiban suami yang kaya. Dan apa yang menjadi tradisi masyarakat tentang nafkah yang diberikan oleh suami yang miskin, maka itulah kewajiban suami yang miskin. Maka kalau suami yang kaya, maka nafkah yang diberikan maka menyediakan kulkas. Dan setiap hari kulkas mesti penuh, tidak pernah kosong. Misalnya demikian, nah ini wajib. Demikian pula yang telah ukurnya adalah adalah masalah pergaulan suami istri. Allah berfirman, pergaulan istri kalian dengan cara yang sepatutnya, dan Allah tidak menentukan hal-hal tertentu, namun Allah tetapkan. Ini kembali kepada al-urf. Maka apakah suami yang baik itu membelai istri 2 bulan sekali ataukah seminggu sekali minimal, ataukah setiap hari? Kembali pada al-urf. Oh ya, saya mengatakan suami yang care, suami yang perhatian itu ngurus-ngurus istrinya tiap hari minimal sekali. Saya pasti harus sekali dekat-dekat istri sambil ngurus-ngurus. Wahdi kau terkenal di atas nama ini adalah kaidah yang bermanfaat untuk dalam banyak bab dalam ilmu fikih. Maka segala sesuatu yang terdapat dalam nas yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun belum ditentukan, maka kembali kepada Allah. Bermasalah mengenai halal adalah tiga rincian tadi. Ina mahwafi bab muamalat hanyalah ada di bab muamalat. Adapun dalam bab ibadah, faham dan minta perlu, maka telah kita katakan dalam kaidah sebelumnya, sehingga seorang tidaklah mungkin melakukan suatu amal ibadah sesuai dengan syariah. Kalau tidak ada ketentuannya, ya, maka kita tidak bisa beramal sampai mengetahui ketentuannya berdasarkan syariah. Fabil ufi, maka di sini kubah bersanding dengan kubah. Kenapa? Karena mustajab itu perlu mengandung makna syarat, yaitu sama-sama umum. Yang namanya syarat, siapa saja itu umum, itu maknanya umum, luas. Demikian juga kullu, semua, itu juga maknanya umum dan luas. Maka jika rincian tadi, tadi rincian, jika nas telah menjelaskan kalau telah ukurnya telah oh, maka kembali pada oh. Jika nas telah menjelaskan bahwa telah ukurnya pada syariat, maka kembali pada syariat. Dan yang tidak termasuk golongan satu dan golongan dua, maka juga kembali pada oh. Ini hanya berlaku untuk bab muamalah. Demikian juga syariat tidak menentukan tentang bagaimana bentuk berbakti dengan orang tua dan menghormati tamu. Maka bagaimana menghormati orang tua kembali pada oh, selama tidak terlarang dalam syariat. Maka jika oh mengatakan anak yang berbakti minimal setahun sekali nengok orang tuanya, maka nengok orang tua setahun sekali itu sebuah kewajiban. Ketika oh mengatakan menghormati tamu itu minimal keluar air teh, maka menyediakan air teh adalah suatu kewajiban. Atau sebelumnya berkaitan dengan masalah iqamah asna as-safar, maka pendapat Al-Zaymin tentang jarak safar yang boleh mengqasar salat, saya katakan kembali pada oh. Kemudian jika seorang itu safarnya itu di tempat tujuan safar, dia tinggal beberapa waktu lamanya, maka sampai kapankah dia boleh qasar salat? Kalau Al-Zaymin, sampai kembali ke tempat domisilinya. Sehingga beliau fatwakan, beliau sampaikan di fatwa-fatwa yang lain, bahasanya mahasiswa Jamiatul Islamiyah di Madinah selama 4 tahun itu boleh qasar salat. Selama 4 tahun di sana belajar atau sampai S3 sebagian kalau mata bin Nabilah, dan ini yang diambil oleh Sabin Ba, dan pakai fatwa beliau dan pakai mata bin Nabilah, jika seorang itu singgah di tempat tujuan safar sejak awal niatnya sudah lebih dari 4 hari ke atas, maka begitu tiba dia tidak boleh kosong. Jadi ada orang di Jogja safar ke Jakarta mau urut visa, sejak sampai di Jakarta dia niat di Jakarta 4 hari, maka begitu sampai di Jakarta dia tidak boleh kosong. Bagaimana bila dia sudah niat, oh di sini seminggu, maka begitu sampai di situ tidak boleh kosong. Yang boleh kosong itu juga kurang dari 4 hari. Sampai di Jakarta niatnya cuma 3 hari, maka boleh kosong. Demikian juga boleh kosong jika belum tahu ya niatnya di Jakarta sampai urusan selesai. Selesai 3 hari pulang 3 hari, selesai 4 hari pulang 4 hari, selesai 5 hari pulang 5 hari, selesai seminggu pulang seminggu. Pokoknya yang jadi sampai selesai. Nah, kalau niatnya sampai selesai boleh kosong meskipun lebih dari seminggu. Sebagaimana tidak. Maka boleh kosong yang pertama kurang dari 4 hari, dan yang kedua berada di situ dengan niat kapan selesai, dan saya tidak tahu kapan selesai, kapan selesai pula. Dalam dua kondisi ini boleh. Jadi kalau sudah niat sejak awal 4 hari atau 5 hari atau 6 hari maka tidak boleh pasang sejak awal. Dan pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah kembali kepada orang. Jika seorang itu singgah di satu tempat dan orang menilai orang itu sudah tidak lagi musafir, artinya tidak musafir. Seorang mahasiswa kuliah di tempat yang jauh, misalnya orang Indonesia kuliah di Saudi, maka orang mengatakan kamu ini bukan musafir. Artinya apa? Tanda-tanda musafir tidak ada pada dirimu. Tanda-tanda musafir apa? Tanda musafir seandainya musafir singgah, maka apa? Musafir singgah pakaiannya masih tetap ketat, tak safar, kemudian nyetrika, kemudian apa macam-macam. Tidak ada tanda-tanda ciri-ciri safar pada dirimu, maka anda bukan lagi musafir, maka tidak ada pada dirimu. Maka pendapat yang paling tepat tentang jarak kembali pada Allah, kemudian tentang lama singgah, itu juga singgah yang berapa hari, singgah yang menyebabkan hilangnya status musafir, juga kembali kepada Allah.